snippet daripada pujaan sirap berita jam 10 malam. 24 April. Sebuah kejadian ini telah berlaku di sebelah ulu kedai bahagian ulu sebelah dekat kedai basikal sana. Satu aksiden telah berlaku. Di mana sebuah basikal telah melanggar sebuah lori yang berhenti. Plat lori itu patah. Basikal itu pula dilaporkan dalam keadaan teruk di mana lampunya pecah dan bertebaran di atas jalan bertabur-taburan seperti pasir tepi laut. Pemandu basikal itu pula dilaporkan cedera parah di mana dua helai tali perutnya putus dan buah pinggangnya telah hilang. Menurut hospital yang dihantar pada malam itu selepas kejadian tersebut, macam mana ni dia tulis ni? Mesti saya baca balik semula. Menurut hospital di mana rawatan pesakit luar dijalankan, mana pula yang atas? Hilang. Ni dia. Banyak sangatlah petang ni dia tulis tak betul. Ni betul ni. Tiga orang pemuda dijumpai mati terduduk di sebuah kawasan perkuburan pagi semalam. Mereka terkejut. Apa ni dia tulis ni tak nampak lah. Sekejap-sekejap berita untuk malam ni sebab saya tak nampak lah lampu tak ada. Assalamualaikum.